malam hari ini, khususnya warga Mas Romon. Bos Mitra ya? Aku lupa. Terima kasih. Kini ku telah kembali, kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Kenapa sudah ku terkira rindu segala-gala-gala.